Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia serta taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan tetap kita ucapkan atau curahkan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikutnya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat membawakan pengajian demi pengajian melalui siaran Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan ini. Pada hari ini insya Allah saya akan membawakan surat Al-Ma'idah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuhunna mimma 'allamakumullah wa kulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Kajian pada kesempatan ini sangat menarik. Sebelumnya kita juga sudah menyinggung tentang 10 yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan yang lainnya adalah halal, artinya masih banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada yang diharamkan. Makanya firman Allah ini dimulai dengan yas'alunaka madza uhilla lakum. Artinya Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya yang halal-halal itu masih banyak lagi. Cara dalam kita berburu juga Allah singgung di sini, bagi mereka berburu, orang-orang yang berburu mempunyai binatang buas yaitu anjing-anjing yang telah mereka ajarkan bagaimana cara berburu. Makanya di sini ditekankan ketika hendak berburu itu dan ingin melepaskan anjing-anjing tersebut, anjing buruan tersebut, maka hendaklah sang pemburu itu membacakan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah dan mengagungkan namanya. Maka apabila buruan itu dapat menangkap buruan yang sudah diajarkan oleh pemburu itu, maka Allah mengatakan halal bagimu untuk memakan buruan kamu tersebut. Karena itulah Allah sangat cepat hisabnya. Artinya di sini secepat manapun kita, Allah lebih cepat menghitungnya. Ya. Jadi tergantung dari niat kita di sini. Maka niat itulah yang akan Allah berikan ganjaran sesuai apa yang sudah kita menjadi niatan di dalam hati kita. Ya, jadi kalau jadi, kita lihat di sini Ustaz Fajrul, ketika anjing itu dilepaskan, dan di misalnya kita sekarang mau nangkap rusa ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita lepaskan anjing itu. Digigitnya rusa itu, digigitnya di badannya, mati rusa itu, halal dimakan menurut hadis ini, menurut ayat ini. Sekarang permasalahannya bagaimana dengan rusa itu tadi yang halal dimakan? Apakah disamak dulu daging yang kena gigit tadi, padahal tidak di lehernya digigitnya misalnya? Nah, itu bagaimana Ustaz Perdana Ustaz Fajrul? Sepengetahuan saya di daerah tempat bekas gigitan anjing ini tadi itulah yang tidak boleh dimakan. Itu dikorok. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ini termasuk hadis mughalazah. Termasuk daripada najis-najis yang berat. Dan pada intinya adalah hewan itu halal. halal dimakan. Rusa gitu. Tadi itu halal. Rusa tadi memang halal dimakan atau dengan hewan-hewan lainnya. Dengan syarat harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi boleh mempergunakan anjing yang sudah terlatih. Nah, jadi jangan salah. Anjing yang, buru. Istilahnya. Anjing buru. Yang dilarang untuk apa, itu anjingnya. Tapi tangkapannya itu sebenarnya adalah hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjingnya enggak boleh dimakan. Anjingnya jangan dimakan. Iya. Tapi apakah bisa bekas gigitannya itu kalau kita bersihkan sebagaimana manusia kena digigit anjing? Digigit atau di lidahnya itu diapakan, air liurnya itu dibersihkan sesuai dengan hukum fikih thaharah, apakah bisa yang sudah dibersihkan itu dimakan kira-kira? Dari sayang dia maksudnya ya, sayang ya. Artinya dibuang ya. Selama itu masih bisa diapakan bersih apa? Saya menurut saya ini bisa kan kira-kira begitu. Iya. Artinya dibolehkan tapi dengan syarat memang harus bersih sebetul. Jadi kalau khawatir seseorang itu tidak ada mestinya kekhawatiran itu udah enggak apa-apa, ditinggalkan bagian itu saja. Masih banyak bagian yang lain. Ah, bagian yang lain iya. Ustaz Bajral, ini satu ayat-ayat ini sebenarnya memberikan keterangan bahwa kalau sebelumnya ayat sebelumnya berbicara tentang la tuhillu syairallah. Allah memberikan batasan-batasan. Jangan kamu lakukan ini, jangan lakukan ini. Kemudian ayat ketiga juga mengatakan hurimat assalamualaikum, ini tidak boleh, ini tak boleh. Tapi pada ayat ini Allah mengatakan uhillalakumut thayyibat, bahwa dihalalkan kepada kamu yang baik-baik. Artinya Allah ingin menjawab pertanyaan yang muncul di benak manusia, kalau ini dilarang, kalau begitu apa yang diperbolehkan? Kan begitu. Allah jawab, dihalalkan kepada kamu atau diperbolehkan kepada kamu yang baik-baik. Allah mengatakan di sini kalimat yang cukup sederhana tapi memberi pengertian yang sangat dalam dan luas. Dihalalkan kepada kamu yang baik-baik, bahwa segala apapun yang baik menurut pandangan Allah itu diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dipergunakan. Artinya ternyata yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Iya. Jangan takut untuk meninggalkan yang haram. Takut untuk meninggalkan. Karena Allah menyediakan lebih banyak fasilitas halal daripada hal-hal yang diharamkan. Ya, tapi permasalahannya begini. Sekarang ini kan ada semacam pendapat yang makan yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Atau ketakutan orang sekarang, banyak orang kelaparan, tidak lagi cukup sumber daya alam untuk menyediakan kebutuhan manusia. Apakah pendapat-pendapat seperti ini itu benar secara pandangan agama? Menurut Ustaz gimana? Sebetulnya ketika orang mengatakan yang haramnya susah apalagi yang halal, itu sebetulnya dia sudah termasuk kena krisis pemikiran. Artinya kembali kepada akidah. Tidak yakin pada Tuhan. Tidak yakin pada Tuhan. Jadi kalau orang tidak yakin pada diri sendiri. Tidak yakin pada diri sendiri. Enggak beriman maksudnya begitu. Jadi orang seperti ini kalau sudah krisis rusak dalam pemikiran, susah kita untuk menginformasikan bahwasanya sesuatu yang sudah dibolehkan Allah itu boleh dan tidak dilarang begitu. Tapi karena apa memang betul yang haram itu susah? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu kan menunjukkan begitu beratnya mendapatkan halal saat sekarang ini. Apakah memang seperti itu gambarannya? Sedangkan Allah mengatakan uhlalakumut thayyibat, yang baik-baik silakan dikonsumsi begitu. Sebetulnya dengan ayat ini adalah sudah merupakan jawaban kan gitu. Artinya masih banyak sekali, hanya 10 dibandingkan ciptaan Allah itu semenjak belum diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu sudah diciptakan hewan-hewan binatang itu semuanya untuk diperuntukkan oleh manusia. Begitu. Artinya kalau kita memandang 10 ini bagaikan seluruhnya diharamkan, itu berarti artinya dia belum mampu memikirkan bagaimana nikmat Allah itu yang begitu besarnya, yang begitu banyaknya, tak mampu dia merenungkan tentang hal itu. Ya, kalau saya lihat sedikit Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul, bahwa sebenarnya kalaulah memang manusia ini semua tidak ada yang serakah, dunia ini cukup memenuhi kebutuhan manusia. Karena tapi Allah karena, menyediakannya. Iya, karena ketika itu timbul keserakahan, maka disitulah timbulnya krisis. Dan menjadi tambah krisis ketika orang kaya itu lebih baik membuang barang-barang surplus dia ke lautan daripada dibagi kepada negara-negara miskin. Supaya apa? Kenapa harus dibuang ke laut? Supaya harga tetap stabil. Jadi memang kapitalis ini sangat merusak keseimbangan dunia ini demi satu, harga tetap tinggi. Ketika itu sudah terjadi, maka itulah terjadi krisis pangan tadi. Sebenarnya tidak ada istilah krisis pangan dalam kacamata Allah yang telah menyediakan alam semesta ini untuk manusia. Tapi keserakahan dan ketamakan itu tadi menyebabkan timbul krisis yang ada di muka bumi. Ya, mungkin gambaran keterangan Ustaz Jainal ini sebagaimana yang diilustrasikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Iya. Yeah. Kalau ada seorang ayah beli sekeranjang katakanlah jeruk begitu. Mm-hmm. Dia bawa pulang, anaknya ada 5. Mm-hmm. Kalau dia letakkan saja jeruk itu tanpa dia bagi-bagi, ini pasti akan ada yang tidak mendapat bagian. Gitu. Pasti ada yang tidak. Kenapa? Saling berebut. Tapi kalau dia kasih satu-satu, pasti cukup semua. Iya. Jadi sebenarnya kebutuhan Allah sudah menyediakan kebutuhan kita. Cuma karena manusia yang serakah, saling berebut, akhirnya ada sebagian pihak yang tidak mendapat. Ya, disebut dalam istilah Sa'rawi su'ut tauzi'. Pendistribusian yang tidak lancar. Yang tidak tepat sasaran. Ya, itu juga terjadi di Indonesia. Sebenarnya bencana yang terjadi itu telah ditangani oleh bantuan yang begitu banyak, tapi karena pendistribusian yang tidak lancar, kita menemukan satu gudang ada makanan yang sudah kadaluarsa, sementara ada orang yang tidak dapat makanan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang bisanya tega melihat orang kelaparan dengan menimbun harta yang begitu banyak. Ini kan suatu hal yang musibah. Ada orang yang tidak memiliki hati nurani melihat orang lain yang kelaparan. Nah, itu tentu saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan yang demikian. Kemudian timbul pertanyaan, Ustaz. Iya. Yang halal itu thayyib. Adakah perbedaan apakah yang halal itu pasti thayyib dan yang thayyib itu pasti halal, atau tidak semua yang halal itu thayyib dan tidak semua yang thayyib itu halal? Iya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kalau menurut kacamata pandangan Islam, yang halal itu kalau sudah dikatakan halal itu sudah termasuk dimensi hukum agama, toharohnya, kesuciannya apa, itulah maka dianggap halal. Artinya memang betul-betul bagus gitu. Halal. Ah begitu. Jangan dikatakan halal tapi jangan dikatakan halal sih. Apa artinya mutu halal itu tidak ada di situ. Contohnya begini. Orang non muslim menjual makanan atau sayur-sayuran lah. Nah gitu kan, sayur-sayuran ini memang dimasak secara bagus, bersih semuanya, memang bersih begitu. Gitu. Tapi kalau pandangan umat Islam kan lihat dari kualinya, Ustaz. Kualinya itu, apakah kuali itu hanya untuk sayur saja kah, atau ada makanan yang diharamkan oleh agama Islam, kan begitu. Kan begitu. Jadi sehingga yang dipandang dalam Islam itu bukan segi kebersihannya saja, tapi dari segi hukum. Nah gitu, disitulah Islam itu sangat memperhatikan makanan. Artinya betul-betul dijaga, baik dari kebersihan dan tidak melanggar hukum itu. Itulah namanya uhillal lakum thayyibat. Nah, kalau yang haram ya sudah tak perlu kita kaji lagi, yang namanya sudah buruk ya tetap buruk, kan begitu. Mungkin, atau ada tambahan yang lain? Mungkin sedikit tambahan, sebagaimana dikatakan oleh Sya'rawi bahwa halalan di dalam Al-Quran itu adalah halal dan thayyib begitu. Jadi yang halal itu belum tentu semuanya yang thayyib, tapi yang thayyib itu pasti halal. Apa perbedaannya? Misalnya begini, makanan, katakan kita makan nasi. Nasi ini halal. Tapi kalau kita makan sampai kekenyangan kita, tak mampu kita bangkit, ini udah enggak toib lagi dia. Sudah beda. Yang halal yang bisa merusak. Itulah yang halal tapi tidak taib. Tapi kalau taib ini yang makan nasi tadi secukupnya sehingga mampu kita beraktivitas, mampu kita melaksanakan ibadah, ini sudah. Jadi itu juga disebutkan. Inilah semua yang disebutkan tadi, kalau tidak ada keserakahan, ketika semua orang makan satu porsi, satu piring sesuai dengan kebutuhannya, semua orang cukup. Tapi begitu satu orang makan sampai 5 piring, pasti ada, seperti kata saudara, ada jeruk yang tidak didapati oleh orang lain. Nah, begitu juga selain tadi, kadaluarsa juga termasuk yang halal tapi tidak thayyib. Dia halal tapi sudah kadaluarsa makanan itu, masih bisa dikonsumsikan, tapi terkadang ketika kita mengkonsumsikannya ada efek samping. Sakit perut lah, mungkin kejang-kejang gitu, atau mungkin bisa menimbulkan kematian. Maka diharapkan ketika kita membeli makanan yang halal, ada label MUI-nya, dilihat juga ada tanggal kadaluarsanya tidak. Sudah sampai kadaluarsanya tidak. Ketika itu sudah sampai kadaluarsanya, Anda berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berkaitan supaya ini ditarik di peredaran. Karena apa? Karena ini adalah kepedulian kita terhadap bangsa yang besar ini, terhadap kesehatan masyarakat. Bukan berarti saya nggak beli, tapi biarlah orang lain beli. Nah, itu bukan tawan ala biri wa taqwanya Quran. Asal jangan obat itu ditarik atas berdasarkan politis saja loh. Ini betul-betul ditinjau dari segi kesehatan kan begitu. Kemanusiaan. Nah, itulah artinya wattaqullah itu. Iya, betul. Arti arti lainnya juga wattaqullah ini artinya kita juga harus melihat sisi bagaimana Rasulullah itu bersabda kan tentang masalah makanan seperti yang disinggung oleh Ustaz Perdana tadi. Makan sedikit dengan makan banyak. Toib enggak itu jadinya nanti kan gitu. Maka ada sabda Rasulullah, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna la nasba. Tapi ada orang menerjemahkannya begini Ustaz, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya itu? Yang terakhir itu betul, tapi makan sebelum lapar itu yang salah itu. Karena enggak sesuai dengan hadis. Nahnu qaumun la naqul hatta naju, kita tidak akan makan kecuali kita merasa lapar. Jadi kalau diartikan makan sebelum lapar, jadi berarti dia itu kenyang terus perutnya. Memaksakan makanya diri, itu perjalannya ini ya. Jadi tidak toib jadinya. Ah begitu. Maka itu kan sering saya lihat juga di siaran TVRI begitu. Ada yang mengatakan gitu. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah itu mengartikannya salah. Mengambil dari hadisnya betul, tapi menerjemahkannya salah. Jadi kalau kita lihat peraturan Islam ini, tidak saja kita dekat dengan Allah, tapi juga badan kita sehat walafiat. Insya Allah. Sangat bagus sekali pengajian kita ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita. Walaupun ini hanya apa sekedar makanan, tapi Allah sudah menegaskan kepada kita bahwasanya yang sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita tingkatkan agar menjadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kita tingkatkan. Karena apa? Karena Allah sangat cepat untuk menghitung semuanya itu. Maka dengan itu semua kita harus berhati-hati dalam melangkah sikap dan perilaku kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita juga dapat terus mendengar dan meningkatkan keimanan kita. Mohon maaf kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.